dan nasihatnya kepada kita. Lakukanlah sekecil apapun dalam peran yang sedang Anda kerjakan dengan kesungguhan yang sebesar-besarnya, lalu undangannya untuk memperhatikan apa yang terjadi. Saya ulangi, lakukanlah sekecil apapun dalam peran yang sedang Anda kerjakan dengan kesungguhan yang sebesar-besarnya, lalu perhatikan apa yang terjadi. Terima kasih, Pak Mario. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Anda pemirsa yang sudah menyaksikan satu jam program ini. Saya Hilbram Dunar, mudah-mudahan kita segera bertemu di program-program super berikutnya. Dan mudah-mudahan kita sekarang sudah bisa menjadi pribadi yang semakin baik, yang semakin cemerlang, sesuai dengan peran kita di dalam dunia ini. Selamat malam, salam super. Panggung sandiwara, cerita yang mudah berubah. Bisa Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kelayang. Dunia ini kehidupan. Mengapa kita